Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa dzakara wal unsa waja'ana bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum 'ala ba'din bittaqwa. Syahdu la ilaha illallah arrahmanir rahim. Syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim al malu wal banun jinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairu inda rabbika thawaba wa khairu amala. Allah berfirman, harta dan anak-anak adalah perhiasan. Perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi tabungan investasi dan harapan yang kita banggakan di depan Allahur Rahman. Maka anak adalah amanah. Pokoknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauladu yuladu alal fitrah. Siapapun bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah, tidak terkontaminasi. Pak Abau Wahu, nanti yang jadi masalah orang tuanya. Keren banget temanya. Yuk mendidik anak dengan parenting Islam. Abong acara budak. Foto ustad aja juga orok. Ya. Ini penting. Bunten ya Bu, catat ya. Pendidikan itu tidak bisa dengan sistem pendadakan. Harus dengan pendudukan. Beda sahurup ngepekna seumur hirup. Pendidikan tidak bisa dengan sistem pendadakan, cash and carry, tapi harus dengan sistem pendudukan, keistiqomahan, percontohan. Banyak orang tua stres karena gak punya anak. Makanya tadi surat Al-Kahfi ayat 48 menyatakan al-malu harta, wal-banun anak, dua persoalan muncul. Da anak teh harta, tapi beloba anak teh boga harta liur. Budak ngider di jalan, ngamen. Aya nama pengamen ge geus enggak mau dikasih receh teh, Bu. Naon ieu enggak mau dikasih receh? Tetring aja Om katanya. Minta kuota. Minta pinnya aja Om, tetring. Eta budak saha nu rendah di jalan teh, eta teh budak saha. Punya anak, enggak punya harta, liur. Punya harta, enggak punya anak, sama. Tungtungna kompensasinya ngurus anak dulur nggak ada yang mau, miara anak baraya nggak ada yang kersa, karena ucing, karena kelinci, beda. Maka bersyukur dengan kita dititipi amanah dan anugerah yang namanya anak. Slowly but sure, tenang ya bunya. Ai anak teh di Sunda mah sok disebut budak. Tulis Bu, budak, BUDAK, bena biayaaneun. Catet, u'na urusen, de'na didikin yang sedang kita bahas, a'na arahkenen, tah tugas kolot beres mah, kak kawinkenen. Jadi nges, nepi kawinkan mah nges, urang tuh jadi mitoha, mimiti tugas habis. Minantu nu dikawinkena, mimiti nanggung tugas. Tapi anger weh, ya kabutuh mah kasih mamah deui. Wajar kan, mam you are my everything, mah kau segalanya ku, cek si mamah teh nya segalana ku mamah, nyeseh popok ku mamah, nya dan lain sebagainya. Hati-hati ah, soleh mah gampang, nyeseh mah proses untuk menuju kesolehan. Jadi bicara anak, bicara amanah. Allah berfirman, innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kepada kalian semua tanpa kecuali, antu adul amanati ila ahliha, untuk bersikap proporsional terhadap amanah yang dibebankannya, termasuk anak. Anak teh amanah. Hati-hati, jangan hanya ingin punya dan resep membikinnya saja. Be budak biayaaneun urusan didikeun arahkeunan kawinkeunan. Liur bu boga budak teh. Maka hadis Nabi menyatakan, punya 10 anak tapi tidak pernah disentuh, apalagi dicium. Hati-hati mencium anak dalam Islam dinilai. Setiap ciuman itu bernilai surga. Entak budak abdi mah lamokot kuciduh bapana teh. dapa hadis eta Bukhari hadisna sahih sinina adu hidung ciumkeun we indungna mah bosen lah nya da kadang ketika sudah punya anak setelah menikah konsen ayahnya tuh pindah sok ke pertama mah balik teh semangat ke ibunya lalu pas kalau udah lahir anak indungna mah mukakeun panto dilewat budak nu diciuman karena lucu budak mah orok itu lucu senyum wanginya kulitnya teh udah belum punya dosa terus nggak ada giginya juga imut lucu hayang nyium beda jeung ningali aki-aki awuhun tuan teh lain hayang nyium hayang lumpat lain sin ka gigi sin ka kolomo ya bayi mah lucu bisa ngomong juga apa elo seneng kita teh indungna nu apa tafsirna apa elo tahu nggak ya artinya bapak gelo bapak tapi karena ya rasa kasih sayang meliputi semuanya hilang. Kalau anak kita dengar suara mobil kita, titit, apa uping, awa eong, papa sumping, muaterong, seneng orang tuhnya. Tuh jadi Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu tidak langsung, sedikit-sedikit tapi berproses. Nah, prosesnya itu yang jadi nikmat. Dari mulai mengandung ya, hati-hati durhaka kedua setelah ke Allah, dosa besar itu ke orang tua. Dari mengandung sok, perhatiin. Ini pengalaman kita semua. Kalau ibu ngidam, keinginannya sok aneh-anehnya. Mitos, ya tete. Misteri nu atos-atos. Dengan alasan budak can lahir geus dituduh. Kayak budaknya ngacai, belum tentu. Eta mah indungna werewel. Kan yang ngidam mah suka aneh-aneh ya keinginannya teh. Hayang channel tengah puting, coba. Kudu ulin ka ditu ka Elizabeth. Leuhung mun buka, tutup atuh jam tilu hayang channel. Nyeun cendol sorangan hayang bajigur tanu paling keuheul mah geus hayangna nu lain dahareun hayang paisti kotok ngancam istri kita teh sok ya mun teu digugu ke budakna ngacai sieun kena ku mitos tungtungna bapana mah moal handphone android ka kandang hayam ngalobi hayam jadi pun bojo nuju nyiram hayam hoyong tai anjeun bak teh dibere nu atah ngamek bubuy heula atuh menya atah dibubuy pake koran dibikin ayah dulu diasaan bak teh peuheur-peuheur bu komo kudu nyiram eta mah ngospek bapana nya jadi ini yang harus ditafakuri biar punya anak itu bersyukur karena banyak orang manusia ayah bunda orang tua yang menelantarkan anaknya. Maka keren banget, anak adalah amanah yang jangan disia-siakan. Tapi quotes-nya adalah, ini filosofi banget. Banyak ibu yang curhat kepada saya juga ngegarap tentang rehab, recovery habit. Anu kena narkoba di omean, saya mah orangnya daur ulang. Ya, anu urut naon gitu, nubaraong, di mandian, sehingga terbentuk komunitas yang mencintai masjid sekarang. Dari yang dulunya seperti apa. Banyak ibu-ibu yang curhat, Bu. Ustaz kumanya ieu pun anak cenah. Mun geus ngagim teh tulu we pohonna naon hiji. Ustaz kumanya ieu nyolokan wae budak teh. Dua, sampai dibawa ke psikiater. Sampai kata psikiaternya, "Bu, kalau anak menjengkelkan selama ini apa yang ibu lakukan kepada anak?" Saya menamparnya. Psikiater langsung ngambek. "Bu, kalau anak dibesarkan dengan kebencian, anak itu akan jadi pendendam." Apa yang ibu lakukan ketika anak ibu ngeselin? Makanya saya kesini mau minta solusi. Tapi selama ini ketika anak saya curhat kepada saya, ngeselin saya tampar. Kenapa ibu tampar? Karena kalau dinasehati dia nampar duluan. Ipa cabok-cabok yang budak teh. Ya, ini jangan sampai terjadi. Terlebih dari umur-umur segini ibu harus dibentuk alarm biologis. Gimana metodologinya Ustadz? Dengan memberikan contoh, bukan dengan cerita, tapi dengan charity, empati, dan peduli. Saya mah kadangkala anak teh dijadikan sahabat. Kan eta teh doa, Rabbana hablana min azwajina wadur riyatina. Duriyah, anak cucu. Hati-hati, ini yang akan meneruskan tongkat estafeta. Perjalanan sejarah kehidupan manusia salah satunya kita sebagai orang tuanya. Maka Allah katakan wa khairu inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ini investasi yang tidak akan pernah habis makna dan artinya walaupun kita sudah wafat. Wa walidun salihun yad'ulahu. ketika anak Adam wafat, idamatal insan in koto amaluhu, semua terputus illa min salasin, kecuali tiga, berikan anak itu ilmu, ilman yuntafau bihi, esian otakna ku ilmu ngarah pinter, esian hatena ku iman ngarah bener, esian awakna ku menu nu halal ngarah seger, cager bener pinter. Ya, ilman yuntafau bihi, sodakotun jariyatun, melatih anak itu baik, dalam bahasa ahli kepintaran intrapersonal jeung interpersonal, kepedulian ke lingkungan sosialnya, sensitifnya seperti apa. Kalau anak saya alhamdulillah gak hadir, mestinya ibunya yang bicara. Lila tadi terek diajak ke dia teh masang jilbabna, karena istri saya mah hijaber, mereka ini tante bukalah tutorial, jadi laku di jilbabna. Jendua di dia salah, jendua di dia salah, sakapeung jiga jarjit. Ah, tinggalkeun we. Ya, can masang bulu mata sahrininya. Padahal ini kajian keren banget. Jadi anak saya tuh enggak pernah minta jajan sama ayahnya. Padahal ayahnya stres, duit loba pangga butuh eueuh, tapi teu pernah diminta jajan ku budaknya. Ini pendidikan. Saya tidak pernah melatih seperti itu. Kalau ada apa ke mama. Nanti mama yang ngajuin proposal ke ayah. Tapi anak saya satu ketika minta, saya yakin bukan untuk jajan, untuk peduli ke pengemis, ya minta ya mari bu ya, kasihan, saya kasih, malah dilebihin. Supaya anak ada kecerdasan spiritual dalam peduli ke lingkungan sosialnya. Take and give, miracle giving. Hijita. Jadi kalau anak dibesarkan dengan motivasi, dia akan menjadi motivator. Memotivasi dirinya, yakin ini yang diajarkan si ayah bakal kerasanya bukan sama yang lain, tapi sama dirinya. Maka ada, ini quotes keren banget bu, catet bu, dan ini mah kajian santai. Jika anak dibesarkan dengan celaan, catet. Nanti lahirnya bagaimana? Dia akan belajar memaki. Eh kemana? Kan ayah, maka dalam Islam dilarang ya menghina satu sama lain orang tua. Misalnya bapak kita Atang misalkan, bapak teman kita Agus, kemana Agus? Eh si Atang. Jadi menghina bapak kita masing-masing. Ini quotes para ahli nih. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki nantinya. Namun budak sok moyokan, curiga kolotna tukang popoyok. Karena kulkulu ya'malu ala syakilatih, apa yang ada pada karakter anak, pada habit anak itu dominan. Madrasah pertama kata Rasulullah adalah pa'abawahu, ibu bapaknya. Ibu suka sadar gak ketika ada telepon berdering, kring, pada embung kan ngangkat teh telepon rumah, neng angkat neng, ya mau ke siapa, mau ke mama ada, mah ini telepon cowok cewek, cowok serem suaranya, bilangin mamanya gak ada, kata mama mamanya gak ada. Ke ngalatih naon eta? Hiji, hati-hati ke anak. Kalau nyuruh suatu jangan berjanji ngasih hadiah kalau gak mau dikasih. Nah, beliin ini nanti mama kasih ini terus tengasih, kita sedang jadi pembohong untuk anak kita. Ya, jadi hati-hati mengajarkan kebohongan. Tersadarnya, saya di lingkungan yang heterogen. Rumah saya di sawah bu. Ini dari experience aja ya, karena experience is the best teacher. Pengalaman itu guru utama, tapi guru terbodoh ngasih taunya terakhir. Saya kalau perhatiin anak di kampung bu, jadi satu ketika bawa samping, terus ngajingjing teko, tasi samping indung nanti dipakai ngais boboko, bilang sama adik yang dianggap anaknya na anyang-anyangannya, anyang-anyang itu main gitu seperti orang dewasa, dia ngomongnya gini, tong ka mama nanya. Mak reka sawah heula. Kenapa yang terekamnya seperti itu? Karena sehari-hari melihat aktivitas orang tuanya seperti itu. Bandingkan dengan anak di kota, nyawa android, ayah high heel indungnya dipake, terus lempangnya juga modelnya catwalk, terus ciduhnya dibasehan dikitu-kitu. Jangan kemana-mana ya, mama arisan dulu. Eta nggak gambar kasah eta. Maka kata Allah, kul kulu ya'malu ala syakilati, apa yang nampak di permukaan itu gambaran dirimu. Kan budak sok ngelawannya. Maka hati-hati hanya cerdas pikirannya saja. Itu bom waktu. Kumaha Ustaz bom waktu? Ketika kita marah, lost control, budak dijewer. Astagfirullahaladzim, mana teh bawang-bawang ting, nurut ke sama, nyaman nurut kata tangga. Berarti kan? Nyarek gede ambek, mana na am? Ambek. Hati-hati. Maka perlu ini dibahas secara tuntas, kita kupas, untuk biar semuanya selesai secara signifikan. Maka, jika anak dibesarkan dengan celaan, dia akan belajar memaki. Dua, Bu. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia akan belajar berkelahi. Maka hati-hati berkelahi, bertengkar di depan anak. Itu terekam kuat. Kenapa banyak anak broken home? Dan malah punya dunia sendiri. Karena gak ada yang bisa dijadikan sandaran di rumahnya. Satu, ketika anak dibesarkan dengan cacian dan celaan, dia akan lahir menjadi pemaki. Dua, jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia akan belajar berkelahi. Jangan-jangan terjadi banyak arogansi pemuda-pemuda di geng motor, di jalanan. Ini didikan rumah ini. Hati-hati juga. Ini muhasabah buat kita. Yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dipoyok. Mana emang jika bapak mana? Mana? Ya, kan sok kehe, sok dibawa bapak nanya. Dah orang mau kehe, kata tangga, hayamnya dibalai dong, dicarekan. Siapa jika dunungan sia, cina. Nah, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia belajar rendah diri. Jadi lahirnya minder. Karena kukolot nage dibikin drop mentalnya. Ulangi Bu, jika anak dibesarkan dengan celaan, dia lahir jadi pemaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia lahir jadi tukang berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia lahir menjadi rendah diri. Bukan rendah hati, rendah hati mah bagus. Yang berikutnya, jika anak dibesarkan dengan penghinaan, naontan bakal lahir, dia akan belajar menyesali diri. Siapa yang melahirkan aku? Aku tak mau dilahirkan karena dihina we gawena teh. Nanti ketemu ya. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Stimulus. Aduh kakak keren banget, subhanallah. Terus ke anak mah komunikasi gini Bu, mau nyarek entong dengan kalimat tidak. Tidak boleh. Itu sudah judgment. Itu sudah punishment. Mestinya boleh tidak? Beda. Tidak boleh. Mestinya boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Ayah minta sesuatu apa ya? Jangan mengganggu boleh ya? Ya ya ya. Muni carek tidak boleh ngajakeun sok carek budak. Sok cobaan bising bajarkeun bohong. Abi boga budak. Henteu kasep mangan payu. Anak saya perempuan semua. Paling riskan mengajari itu perempuan, kalau laki-laki ya sama laki-laki lah, tapi kalau perempuan. Ini ibu-ibu terima kasih berjasa membesarkan anaknya, terlebih lah anaknya lahir punya karakter yang baik. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri, bangun komunikasi. Bagaimana anak itu selalu termotivasi. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Kudu loba dipuji budak mah. Ih subhanallah, nyak, indung tah. Kasep nya gitu kasep budakna. Dawa budak indung ke budakna langsung cita juga cepot. Eueuh. Kasep gelis soleha itu tuh Bu harus diulang-ulang Bu. Boleh saya menceritakan sebuah kisah, jangan bosan ya dengarnya. Ibu tahu Abdurrahman Asyuddes? Siapa beliau? Imam besar Mekah. Nya sarua budak heula teu ujug-ujug jadi imam besar. Sejarahnya lagi segede gitu Bu. Ibunya nyiapin sarapan buat ayahnya. Dia duanya ahli Quran ini. Dasar budaknya nyokot kesik, terus diauran kesik si sangu goreng bapak nate. Apa yang akan ibu lakukan kalau itu terjadi di rumah kita? Marahlah ya Ustaz, capek-capek nyen nasi goreng. Eh budak teh cilepeng diauran deh. Tapi enggak, karena dia ahli Quran. Marah sih iya, tapi marahnya pakai ilmu. Kia kalimat marah nate, ya bunaya, hei anakku, idhab keluar. Ja'akallahu al-imamu muharramain. Semoga Allah menjadikan kamu masjid imam masjidil haram. Jadi bu, hati-hati marah ibu tuh doa. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Saciduh metu sakecap nyata, hati-hati. Walaupun marah. Urang sok loss control, maka penting parenting deh. Biar in control ucapan monyet jadi monyet budak. Henteu fisik nemangan kalakuanan jokil. Ka indungna teh. Hati-hati. Maka dalam Islam pendidikan ini dimulai dari kapan? Dari semenjak lain nap kandungan, Bu. Ketika kita mencari rezeki untuk kita mau melahirkan anak, harus dari rezeki yang halal. Hati-hati tidio nyolehkeun mah. Hati-hati ya. Memberikan makanannya untuk si ayahnya, untuk si ibunya, karena sel ovum dan sperma bersatu itu tina dahari mana ya teh. Ini penelitiannya harus detail ini, karena ini berpengaruh. Terus kia bu, setelah makan kan jadi saripati makanan, jadi saripati tanah, jadi saripati makanan, jadi sel sperma. Eta teh pi anakeun sekali nyebrote 200 juta calon manusia evolutif. Tidak langsung kita yang lolos di seangkatan kita waktu itu. Terus kianya ini patokan juga tauhid. Mau bikinnya ngadoa tuh. Saya sering hareuy di dieunya, tidak semua berdoa mengangkat tangan. Ada kalanya berdoa mengangkat kaki, doa masuk WC, doa masuk masjid, ajarkan ke anak-anak. Aya doa tengangkat leungeun, tengangkat suku, doa naon? Doa eta. Nya doa eta. Tarek etaan teh, etaan. Mau memproses untuk tercipta sebuah harapan yang namanya anak teh, apa teh doana? Awas tong nyalakeun budak jadi muotah jadi baong, buah-buah rusuh. Allahumma janibis syaiton. Wudu heula, mun bisa mah salat heula, kalem we atuh rek mana? Ti dieu, Bu. Karena saya yang diundang, artinya harus diteh dari A sampai Z. Dari sini, Allahumma janibis syaiton wa janibni syaiton fi marojaktana. Bejaan, kalem ya. Rek mana atuh? Karena ini masalah rezeki. Ti dinya kene tah. Terus punten. Berselimut. Karena ada sejarah, kalau kita lupa berdoa setan ikutan tuh. Kayaknya kudu taud. Berarti dia ngesruksak, dia nage ngesruksak di era ngebahas kaditunau kayaknya. Maka jika anak dibesarkan dengan rasa aman, dasarnya beriman, dia belajar yakin dan tentang kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Tergantung orang ngadidikna seperti apa. Maka pendidikan kembali tidak bisa dengan sistem pendadakan, tapi harus dengan pendudukan. Bu, punten ya. Sekarang sekolah mahal, Bu. Ibu setuju sekolah mahal sekali? Saya tidak setuju. Mahalnya berkali-kali. Mentak meningin pendidikan sendiri di rumah lah. Kalau saya sistemnya ke anak one day one ayat, Bu. Sinastor ka ibuna maghrib-maghrib. Subuh ditagih. Satu pagi, satu Quran, satu ayat, satu sore, satu hadis. 30 hari berarti 30 hadis dan 30 ayat. Diusahakan dengan artinya. Secara spontan, yang berat itu istiqomah. Maka kata Nabi, madrasah pertama adalah rumah. Madrasah itu majelis dirosah. Aku khawatir akan umatku. Kelak. Quran hanya tinggal tulisan. Masjid hanya tinggal bangunan. Salat hanya tinggal gerakan. Banyak rumah yang seperti hotel, Bu. Ngumpul sama anak, sama istri, sama suami ketika makan saja botram. Nges makan araruh. Budakna di warnet, bapana mancing, indungna arisan. Maka anak ada yang nge-rap, bosan di rumah lagi sendirian, papa sibuk, mama arisan, tak ada lagi yang bisa jadi perhatian, beling setan, nonton TV cuma iklan. Tuh kan liur. Di Timur Tengah, ini jangan terjadi di rumah tangga kita. Ada orang yang merasa tanggung jawab ke anaknya itu ngasih materi saja. Anaknya semata wayang, Bu. Rumahnya segede gini, tinggal sendiri anaknya di rumah, kesepian. Ayahnya diplomat, ibunya menteri. Akhirnya ngundang teman-temannya, selalu party di rumahnya karena dicukupi materinya. Singkat cerita berkembang menjadi dewasa, apa yang terjadi? Jadi bandar narkoba, Bu. Kena hukum sudah. Sampai dia kena jatah eksekusi, hukum mati karena jadi bandar. Rumahnya dipakai transaksi, walaupun menteri gak bisa apa-apa. Singkat cerita, si anak ini ketika hendak dieksekusi besok harinya, ditawari sama pengadilan, apa keinginanmu terakhir kali? Aku ingin bertemu ayah dan ibuku. Dihadirkan ayah dan ibunya di pengadilan. Sugandi itu mau gunting, Bu. Apa yang kau hendak lakukan kepada ayah dan ibumu? Mama, ayah, karena besok aku dieksekusi mati, aku hanya minta satu hal sekarang, coba julurkan lidah kalian, katanya. Dijulurkan, Bu, strek-strek. Karena mulut ayah dan mama yang tidak pernah menganjurkan aku berbuat baik dan tidak pernah memahamkan tentang agama sehingga aku mati sebelum saatnya. Dan anak itu, Bu, punten ujian. Inna amwalakum, kata Al-Quran, wa auladukum aduwallakum, musuhmu. Artinya musuh yang dicintai. Sok laku budak meleh wainya. Dicarek. Jangan jajan ya. Budak teh gogoleran di minimart teh ngerakeunnya. Gugu tong. Digugu eleh lasut komitmen teh. Biarkan nangis aja. Makanya bikin perjanjian dari rumah murek ini teh, jangan nangis, jangan rewel, jangan ogo ya. Kalau rewel ogo kita pulang lagi. Sama suka balik aja lagi. Melatih komitmen dalam sebuah pendidikan. Urang masuk ke jebak wayanya ku budaknya. Tak eta rasa, kalau ibu-ibu mah mainnya rasa, kalau laki-laki mah logika. Perhatikan sikap bapak dan sikap ibu ketika malam hari bayi bangun. Nu sensitif bangun manggu orok saha? Ibu na set. Ayah nama benta we. Karena ayah nama logika. Kecerdasan matematikanya dipungsikan. Laki-laki itu, nah teman-tuan mangku orok, ah ceklah laki teh orok segede itu di pangku keduaan. Rupa sare, nah budak sare, bapana hudang mangku inungna, da sok binaraga. Sok sikapnya juga berbeda. Nah ini harus sepakot, komitmen. Pek dibawa kumaha ye, ngedidik budak teh. Harus ada diskusi dengan suami. Jangan ku bapana dibela, ku inungna henteu, atau sebaliknya. Boleh berimbang, maka besarkan anak dengan kasih sayang supaya lahir jadi anak yang penyayang. Nah, ini enggak bisa, Bu, kalau tanpa dimusyawarahkan dengan pasangan kita di rumah. Maka kata Nabi, kullu mauladu yuladu ala fitrah. Siapapun anak yang lahir fitrah. Pak abawahu, tergantung lingkungannya. Mau apa, mau di, seperti apakan? Pak abawahu yumajisanihi, mau dimajusikan? Tak ketika anak, ibu tahu memajusikan anak? Ketika anak disuruh niup lilin, itu ke dimajusikan. Karena majusi mah penyembah api. Yuhawidanihi, mau diyahudikan, disukakan kepada benda-benda materi-materi. Sampai minder, aku mah gak mau sekolah, gak punya Android. Hati-hati ke diyahudikan. Auyunasiranihi, atau di sukakan kepada event-event yang bukan dari Islam sehingga anak nangis kalau setahun sekali tidak diulang tahunkan. Lain teu menang ulang tahun na eta nusaha. Ini Nabi, saya mah bangga jadi Islam. Al yauma akmatu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Islam ini sudah sempurna, termasuk urusan anak saja gak enteng masalahnya. Saya mau katakan ini, anak itu orang lain yang ada di rumah kita. Catat Bu. Apa maksudnya Ustaz? Catat dulu. Anak itu orang lain yang ada di rumah kita. Artinya bukan punya kita. Budak maut makan tengilunya. Contoh Bu, analogi sederhana Bu. Ibu ngurus kambing. Belinya luar biasa harganya. Tiap hari dikasih makan. Sorana ke meh. Meh. Tiap hari dikasih makan, tapi awakna lain ngagedean ngadon ngalutikan. Si kambing teh nya mencret. Beki dia beki begang, mau diapakan kambing itu? Pencit we nya Bu nya da dibikeun mah moal daekeun, kambing gering atuh. Nya. Nah, budak kurang, paraban kurang teh unggal poe. Ustaz ni paraban. Ya dikasih makan tiap hari, dikasih jajan tiap hari, tapi gawena teh gigitaran. Nyanyian bari teu ngeunaheun. Tuluy mencret. Tek dinaonkeun Bu budak Bu? Pencit. Nah, ai doma mah dipencit. Ai budak mah henteu. Sadar enggak kalau anak itu bukan punya kita. Maka menafkahinya pun ibadah. Memberikan jajannya pun ibadah. Mendidiknya pun ibadah. Ibu, kalau bukan ibadah, ibu mau adaik ngurus anak. Naon diurus, ti leletik, dirorok, ti oorok, nges gede, didikah orang, dibawa batu rugi, pisan antepkeun weh. Tapi gak gitu ya. Karena Allah memodali insting, namanya garijah, rasa cinta kepada keturunan. Hasil dari berdoa, Rabbana, ya Allah, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wadurriyatina, anak cucu keturunan yang kurrata a'yun, enak dipandang mata hati. Maka ajarkan yang pertama kepada anak itu, akidah, dikenalkan kepada Allahnya, dicintakan kepada nabinya, dikenalkan dengan keluarga para sahabat. Anak urang ayeuna wawuhna jeung saha? Jeung Pokemon. Teu wawuh jeung Nabi Muhammad banyak. Itu tugas siapa? Nah, di Quran surat An-Nisa ayat 9, bukan An-Nisa ayat 3, riweuh nerangkeun eta mah. Ya, An-Nisa ayat 9. Ada kalimat wa yahsyalladzina law tawaqu min khalfihim. Mestinya kamu merasa takut ketika kamu meninggalkan min khalfihim keturunan durriatan dari anak cucumu di alfa dengan mental yang lemah. Bodoh. Khafu alaihim falyatawaffallahu walyatawakkaluna qaulan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan, maka penting parenting ngariung jiga kieu teh. Yang lemah di belakang mereka, penerus yang tidak bisa meneruskan tongkat estafeta, dan khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan bicara dengan tutur kata yang benar. Kabudak itu ngomong hati-hati, kayak diturutan. Ya, jadi berat sekali tanggung jawab seorang orang tua teh. Itu boga anak hayang, boga anak liur di. Ya, liur ka salakina, liur ka indungna. Status ibu pun berubah setelah punya anak. Nutanina beb, jadi indung barudak. Boga anak dua, geus lain indung barudak deui. Naon polisi dapur. Dina ponsel rubah. Ya, jadi sekali anak lahir, awas bu ke strum bu. Sok saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Ya. Jadi kudu sabar Bu ka budak mah, dan nyeuna ge hasil sabar, hasil jempe, hasil ya. Kenapa orang marah suka teriak? Karena hatinya sedang jauh. Tapi kenapa orang romantis berbisik-bisik? Karena hatinya lagi deket. Ya. Maka yang harus diperhatikan Bu dari mendidik anak itu, pahami potensi anak itu, jangan dihakimi ta budak. Teu apa eta budak teh lelumpatan teh naon niatna? Teu apa. Tapi kita bisa mengambil, oh iya budak tipikal kecerdasan teh, kecerdasan linguistik berbahasa tubuh. Entepkeun budak mah. Set. Saya pernah Bu dapat pengalaman. guru madrasah teh teu datang. Ustaz Epite kan ustaz hit gitu. Enggak begitu hit sih, tapi orang hit mana yang tidak mengenal saya. Ustaz lagi naik daun atau naik daun dahileud. Hiji mangsa tita ngajar di madrasah. Budakna rendeh bari anak batur. Ustaz, itu marotawe di masjid. Dihitung teh 50 urangna, Bu. Bagaimana metode mengajarnya? Nanti berkembang ada smart parenting, ada hypno parenting, nanti kita bahas per poin ya. Tapi mau ayeuna ameh diundang deui. Aya Islamic parenting. Saya saat itu uji nyali ti budak orok nepi ka geng motor itu garapan saya. Metak saya liur ye. Nya. Bagaimana saya mengajarnya, Bu? Yang saya bisa saja. Anak-anak, kemana ibu ustazahnya? Pak ustaznya? Nggak ada ustaz, marotah wae. Gini, sekarang pelajarannya sebentar saja. Sudah belajar doa tidur belum? Sudah, Pak. Kalaupun sudah, mari kita belajar lagi. Pak Epi sekali, kalian sekali. Sok, tapi wudhu dulu semua ya. Wudhu dulu, ameh tarunuh maksudnya mah. Waruduh lah ngantri di kamar cai teh 50 orang. Duduk. Sok. Pakai Sunda ya. Upami abdi parantos di kelas. Tos di kelas atos Pak. Calik na balem tekenging nyarios lagu urang baheula. Panangan sidakep dina luhur bangku. Calik na ajeg sapertos bapak guru contohan. Ya. Coba mulutnya dikunci. Kunci mulutnya. Ya udah semua dikunci. Kalau dikunci jangan ngomong ya. Mete ganeng. Sok lebar ke Pak Epi kuncinya. Pak kalau dilempar gak sopan. Sok ke harareup. Kunci bobohongan. Tumpukan di meja. Kalau ada yang mau ngomong ambil kuncinya di sini ya. Kebayangnya kunci nampuyak gitu. Cicing. Oke. Pak Epi sekarang kembaliin lagi kuncinya. Tapi kalau ada yang ngomong di luar yang dicontohkan. Pak Epi ambil kuncinya. Sok buka lagi mulutnya. Cetrek. Dibuka. Siap. Pak Epi sekali. Semua sekali. Udah pada wudhu semua? Sudah. Yuk baca yuk bareng yuk. Bismikallahumma. Yuk bismikallahumma ahya ahya wa ammut wa ammut. Rupa sare. Praktek semua, langsung praktek biar ngajinya ngadinis. Sarare kabeh Bu. Kan geus diwuduan sarare 50 orang aman kabeh. Geingkeun hiji-hiji. Heh, bangun. Ikro hiji salmar ewang. Beres Bu 2 jam. Yang sudah disuruh tidur lagi. Tangke hudangkeun yo, bangun. Saatnya belajar doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi saya dapat penghargaan. Ustaz bisaan 50 itu ngaranna hypno parenting. Dihipnotis dulu masuk ke alam tidur, lebih dalam. Kan mahal Bu teteh. Ya, dihipnotis saja. Apa yang mereka inginkan? Mundi antepkun, wah cai bahe kran potong masjid pabalatak, dihipnotis dulu. Cuman kita harus tahu psikologi anaknya, maka kita harus membaca beberapa potensi yang anak kita miliki. Bagaimana Islam, Islam parenting, ini catet Bu poin-poinnya Bu, biar ngajinya gak barho. Memandang beberapa model dari para ahli tentang membaca potensi anak. Satu, kecerdasan linguistik atau kalimat lainnya word smart. Model kecerdasan ini melibatkan kemampuan berbahasa. Nu tadi urang kudu paham bahasa budak. Ibu kan ahli. Mun ka orok ngomongna bahasa oroknya. Bu ai hao hakeng artina naon? Nepi ka ayeuna can kapanggih dina Google Translate. Mun urang ngajak ulin budak, hao hakeng. Tahu hakeng teh naon. Tapi budak teh jawab lenyeh we seuri. Lain ku hao hakeng na lucu ningali indungna teu puguh beungeutna. Hao hakeng. Kan urang jadi sok cacadelanya. Nang ning na ening nang ning na nang ning na. Jadi urang kebawa cadel. Nya. Ye upuk upuk kurupuk we kitu upuk upuknya. Ya teh nu orok teh nu mana. Tah eta kecerdasan berbahasa dalam Islam dikenal dengan istilah ajarkan Iqra. A, ba, a. Ba, a, a. Sing jentre ay ngomong teh. Ya. Mengarahkan anak bukan hanya bisa baca tulis bahasa sehari-hari, melainkan juga dididik untuk membaca, mengenal yang paling penting adalah kepada Al-Quran. Tanya batin kita. Kalau ada anak kecil apal surat dari Al-Quran, bahagia nggak? Itulah qurrota ayun, Bu. Itulah ijabah doa, qurrota ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Budak tekieu, kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Can bener tapi hati senang. Maka khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik diantaramu adalah yang mengajarkan Qur'an dan belajar tentangnya. Satu, pahami, ada enggak di anak kita kecerdasan linguistik? Rasulullah memotivasi dengan hadis, didiklah anak-anakmu pada tiga perkara. Satu, mencintai nabinya, nabi ahli Qur'an. Dua, mencintai para sahabatnya. Tiga, mencintai Qur'an. Bahaya kalau anak gak diajarkan Qur'an. Kena parasea untuk ala Qur'an. Jadi parasea weh. Jadi nunggu semaca ala Qur'an mah, mau parasea kan ala Qur'an. Ya, jadi nunggu parasea mah berarti can maca Qur'an. Kata Nabi, ajarkan kepada anakmu cinta kepada nabimu, cinta kepada para sahabat, dan cinta kepada Al-Qur'an. Satu, itu tugas kita. Parenting, Islamic parenting. Dua, pahami bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan logika matematika, atau dalam bahasa ahlinya itu number smart, diajarkan angka-angka. Satu mulut saya, hidung saya satu, kan gitunya. Eta teh diajar angka-angka. Sok diajak bernyanyi, nanti ada kecerdasan musikal, musik smart, diajarkan dengan lagu-lagu. Saya punya boneka awakna Pak Haji, budak letik, tapi ayana naon didinya teh, aya doa harian, mahal sih, tapi daripada capek ngajar sorangan, nganu menang pahala boneka eta. Da bapana sibuk, tapi budak merekam. Hafizah, Hafizah, ngobrol yuk. Eta langsung ku anak saya direkam. Enggak apa-apa, karena anak itu merekam, punya kecerdasan. Ya. Kecerdasan matematika, diajak berhitung. Balonku ada lima, tak iya lagu sesat. Rupa-rupa warnanya merah, non? Merah kuning kelabu, hijau kuning. Wah, kak, ngeskolot sih pohodai. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Nu meletus balon naon? Hijau. Disebut tuh hijauna tadi. Terus Ibu Kita Kartini ngarieurkeun teh lagu teh. Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Harum namanya, budak teh lieur. Ongko Kartini, ongko harum. Nya, terus cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Da. Mencangkul yang dalam lain ker jagung, nyen sumur. Itu dah ngajak tuhnya. Jadi hati-hati, anak sekarang kritis. Saya aja punya anak bungsu 2 tahun tuh, Bu, namanya Zakira Talita, lahirnya hari Jumat, dibayar nage ko amplop jumaahan kabidana oge. Saya kasih namanya Zakira biar ahli jadi zikir. Ngomongnya juara kayak bapaknya. Saya lemeng. Ngageingkeun mun setengah opat teh, yah yah coat yah, yah coat nepukan. Ya coat kecoa aja ke masjid, urang disarwakeun jeung kecoa. Memang masjid saya loba cucunguk. Jadi merekam setiap kejadian, tergantung kita mengembangkan potensi yang ada pada anak itu, dibawa di packaging seperti apa. Ini Islamic parenting, termasuk smart parenting. Lalu pahami bahwa di setiap anak itu ada kecerdasan visual, spasial, naon tah, memahami gambar. Awas diperlihatkan kepada gambar-gambar yang tidak mendidik. Maka ini bahaya internet. Ya, model kecerdasan yang melibatkan kepekaan, mengobservasi, dan kemampuan berpikir dalam gambar merupakan cara melatih anak membayangkan bentuk-bentuk geometri atau tiga dimensi dengan lebih mudah, menggambar ikan, menggambar pemandangan. Tapi jangan monoton. Tiba-tiba menggambar pemandangan naon? Selalu gunung. Boleh gak pantai? Jangan bid'ah. Padahal boleh. Jadi wacana budak teh sakit tau. Weh, tak urang nanu kudu cerdas. Pendidikan mahal, Bu. Maka ciptakan pendidikan sendiri di rumah. Lalu kecerdasan musika tadi, ada anak yang bisa paham kalau dengan musik seperti Asmaul Husna dilagukan. Lalu ada kecerdasan motorik, body smart. Nah ini hiperaktif semua nih. Antepkeun we, biar terlatih sarap motorikna ulah sok melangan. Ibu-ibu mah ala dede nu tadina teu labuh jadi labuh ku di alah-alahna. Kalau saya mah antepkeun we, boga lalakon. Biarkan, biar tahu rasanya sakitnya jatuh. Jadi kalau saya mah ada anak pegang api, biarkan dia berkesimpulan sendiri. Jadi dia tahu kesimpulan, oh api teh panas, mun dicarek canyobaan mah maksa anak. Maka luar biasa kan ya. Itu namanya body smart. Lalu yang F, abong keur ngabahas budaknya, budak kahareup. Kayak ngabahas aki-aki ya. Ya, kecerdasan interpersonal, people smart, memahami lingkungannya. Lalu terakhir, kecerdasan intrapersonal, memahami dirinya. Biarkan anak percaya diri. Kayak gini kan dilatih percaya diri. Gak apa-apa. Jangan dilarang anak mah. Ya, ustadnya we sing sabar. Ya, ya teh keur ngalatih percaya diri. Mun dicareng ngeunah jadi minder. Setiap kali ada event, minder. Ini salah satu pendidikan yang tidak bisa pendadakan. Kitanya harus bijak dan bajik, ulah bajak. Maka pendidikan tidak bisa dengan sistem pendadakan, tapi harus pendudukan. Yang terpenting, memberikan contoh dalam mendidik itu, ulah jadi komandan, harus jadi guru. Apa itu guru? Digugu dan ditiru. Yang hilang dari kita hari ini. Lobana, guru, orang tua jadi komandan, yang hanya bisa menyuruh. Tidak bisa memberi contoh. Nah, harusnya jadi imam. Imam ruku makmum, imam sujud makmum, beda dengan komandan. Siap gerak, komandan nama hare-hare we. Balik kanan prajuritna. Lik dulu be, nanta, malik siap kaki dulu kabe. Komandan nama hare-hare, tata komandan, mestinya jadi imam. Ida zilal imam liutama bi, ikuti, diangkat imam itu untuk diikuti. Nah, sholat yuna. Ayah aja dulu. Bareng. Biar kesuriannya bareng. Ini atuh ya tanggungnya. Ya. Tong dipaksa. Sugante keureun ngomongna teh. Ya. Ayah mau ke masjid ya. Salam ya ayah buat Allah ngeyel. Ya nanti ayah sampaikan. Tong dilawan. Balik di masjid lalajo TV kene. Masya Allah ayah udah sama sholat sunat di masjid. Kamu masih sholat. Dan ini rame atuh ya. Mau sholat gak? Barusan kamu dapat salam dari kamu kan salam ke Allah ya. Barusan dapat salam kamu dari siapa ya? Dari Izrail, lompat. Jadi dengan komunikasi, Bu, ulah disentakan. Itu stake pertama. Stake kedua, ketika anak susah dicontohkan, susah dilarang, susah diingatkan, saya sering sholat depan TV. Karena TV itu musuh sekali kalau di rumah. Kalau sekarang agak berkurang. Jadi maghrib teh acara teh baru dokter rame pisan. Komo nu boga TV kabel mah 24 jam. Akhirnya kita harus sholat di depan TV. Ku sholat mah eureun sorangan. Jadi nyarek budak mah ku sholat. Nitah budak mah ku sholat. Kalau kaitannya dengan sholat. Anak-anak susah ngaji, ya udah gabung ke wahana mereka. Nukernya onaon, saya ngaji aja di depannya. Sampai bubar, minimal bubar. Lalu terusnya dikejar. Jadi perlu ekstra kesabaran, tawassau bisabr. Saya pernah disuruh nanganin anak yang hiperaktif. Jadi kalau mau ngaji selembar ikrote bu harus nunggu 2 jam. Jadi Pak Ustadz saya main game dulu ya. Sok. Tapi komitmen berapa lama? Setengah jam oke. Okay. Pak Epi catet ya timingnya sok. Yang ngeunah we urang mah jaba dibayar. Jaba nungguan budak eta. Udah. Tapi aku teh ada apa gitulah mun na film kartun mah si Simchan lah. Baung pisan. Menang dihakimi baong proses sampai kita yang harus sabar akhirnya dia malu muncul rasa malunya yuk Pak Epi kasihan udah lama nunggu maafin minta maaf malah mah saya suka ke film Simchan tahu senakal nangkalnya Simchan dia disiplin seasik-asiknya main dengan Shishiro anjing lucunya dia selalu pulang kalau saatnya nonton pahlawan bertopeng balik ke lah jadi sabaong-baong na budak ayah kahayang. Nah, kita pahami keinginannya ini bisa dipositifkan enggak? Makanya kudu asak olok ke budak manya. Kenapa saya begitu asiknya membicarakan anak? Karena saya punya anak. Karena sekolah mahal, saya ciptakan pendidikan sendiri di rumah, minimal untuk keluarga. Sistemnya, satu percontohan, dua komitmen, setoran kalau Al-Quran mah. Jadi anak saya yang paling gede sudah hafal 3 juz, SMP kelas 2. Itu di rumah, bukan di hafid Quran. Tapi kalau kompetisi menang aja. Terus ditularin sama adiknya, adiknya yang ditagih sama kakaknya. Jadi mere jajannya ngenah gitu. Terus wisata rohaninya hari Minggu outboardnya diajak ke masjid. Mawa ember kosong, mawa kamoceng, pangepelan, kanebo. Yuk ke rumah nenek yuk. Pasti si ayah ngajak ngepel masjid. Nggak apa-apa. Dilatih membiasakan diri, bercerity. Setelah itu dikasih bonus berenang, makan di luar. Makan di luar atau nggak bayang di resto. Nah, mandi. Kita makan di luar. Woi, asik makan di luar. Mana enak keur mandi? Magic jar dikaluarkeun, dispenser dikaluarkeun. Ayo anak-anak, mau di luar teras. Ya ajaklah boga duit mah keluar bahagiakan. Jadi jangan lupa bahagia dengan diamanahi anak. Bu, punten ya. Kenapa kita harus bersyukur dengan punya anak? Bayangkan, Bu. Ketika anak kita sakit, apa yang enggak buat anak kita? Saya ingat ibu saya ketika kita demam waktu kecil, mama tuh nangis. Pas saya jeung si bapak, cik ya boga duit tuh ke dokter, ieu budak nyebret. Sampai ada satu ibu positif anaknya demam tinggi, lalu dibawa ke rumah sakit dan tidak tertolong. Padahal budak nuker mejeuna indah dilihat, indah dipandang, indah diciumi, indah digendong. Tiba-tiba anaknya wafat. Sakitnya sampai hari ini belum sembuh karena merasa kehilangan. Orang tetangganya ngemis and match-kan baju dan sepatu buat anaknya. Si ibu ini harus memandikan anaknya dengan pakaian kapan. Lalu menguburkannya. Lalu kehilangan selamanya. Maka indung maka anak luar biasa. Maka bersyukur yang saya minta dari parenting ini. Hati-hati mulut seorang ibu. Jangan terjebak dengan ketika anak mencoba menguji kita. Karena anak itu ujian, titipan, musuh yang harus diarahkan. Ku anfusakum wa ahlikum nar, inna amwalakum wa auladukum wa azwajukum aduwwal lakum fitnah. Kadang banyak orang tua yang kesel gara-gara anak bermasalah, harus ditembus 2 miliar, uang gak ada, jual rumah gak cukup, orang tuanya sakit. Maka dari sedini mungkin kita tanya, Paina tadahbun, mau diarahkan kemana nih anak kita nih? Hati-hati jangan tidak adil juga kepada anak. Ketika yang satu dipangku, yang satu juga harus dipangku. Jangan banyak menjanjikan. Terus fisiknya juga dijaga, ajak olahraga. Katakanlah Nabi berenang, memanah, berkuda. Kayak saya tadi pagi, memanah. Sok, biar dia bisa mengejar target. Bisa membidik target nantinya. Bukan hanya memanahnya, tapi ada filosofi. Di apa yang dididik oleh Rasulullah SAW. Sementara termen pertama itu aja dulu sebelum kita berbagi pengalaman, ada pernyataan, ada pertanyaan. Silakan Teh MC. Ya, terima kasih Bapak Ustaz Evi Effendi. Alhamdulillah ya, seru banget ya Bu ya kajiannya tadi. Banyak sekali yang dibahas soal dasar-dasar ya Pak ya, mendidik anak. Anak itu adalah tadi adalah titipan dari Allah ya, atau bisa disebut budak. Biayain, urusin, didikin, asuhin, dan kawinkeunan ya Pak Ustaz. Yang pasti mah. Oke, langsung saja ya ibu-ibu. Untuk yang mau bertanya, 5 orang pertanyaan ya, 5 orang penanya, nanti akan dicatat dulu 5 pertanyaan dan langsung dijawab oleh Pak Ustaz. Sebentar ya. Dimulai aja. Ya. Oke, silakan untuk pertanyaan pertama. Nah, Ibu nih pertama. Ibu yang kedua. Ibu ya. Yang ketiga yang Ibu. Nah, Ibu 4, satu lagi ya. Oke, yang pertama dulu silakan dari sebutkan nama dan dari asalnya ya, Bu ya. Jawabannya persatu pertanyaan ya, per termen ya. Langsung biar selesai satu-satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maya dari Buah Batu. Buah Batu, alhamdulillah. Ustaz, benar nggak sih kalau doa harus sejalan dengan yang didoakan? Kan terkadang gitu ya orang tua kita kalau kita melakukan kesalahan tuh gitu. Kenapa sih gitu dengan kebiasaan seperti itu gitu ya? Sedangkan kita tuh ibu tuh selalu mendoakan tuh setiap saat, tapi kebiasaannya masih begitu-begitu aja gitu, Ustaz. Siap. Itu teh fenomenal banget. Curhatan banyak ibu. Tugas kita mah mendoakan. Ngadoakeun perintah siapa? Halo, ketika kita berdoa, lalu kita berdoa. Doa perintah siapa? Perintah Allah. Nanti yang merubahnya siapa? Transaksi sedang diproses. Punten ya, saya sebut namanya, beliau lagi sakit. Saya punya guru namanya Ustaz Dedi Rahman yang suka ngisi di Radio Garuda. Sakit. Saya tahu beliau lagi mudanya nakal bingit. Padahal bapaknya ulama. Tapi bapaknya selalu mendoakan. Akhirnya bapaknya wafat, dia yang meneruskannya. Artinya tidak harus saat itu. Banyak orang sadar dan tersadar ketika doanya berfrekuensi. Tugas kita hanya mendoakan. Ibu tahu saya jadi ustaz, doa seorang ibu yang tidak pernah bosan membasahi bibirnya dengan Rabbi habli minas solihin. Saya bukan ustaz dulu bu, saya mau ustaz kutukan. Dikutuk ku doa ibu. Pi, kumama doakan cing jadi ulama. Ruas atu, ilmu teboga, gawe ulin. Didoakan cing jadi ulama, cing jadi ustaz. Mana atu ngadoakan epi jadi presiden. Karunya cenah begang presiden teh. Hanya doa orang tua kepada anak yang merubah takdir. Doa anak kepada orang tua pun begitu. Cuman ibu sabar. Jangan menyangka ngadoakan tapi Allah wadahna ceksa. Semua proses. Tugas kita orang tua mendoakan. Terlebih doa seorang ibu. Tadi Abdurrahman As-Sudas kan bawang terletikna. Jadi imam masjidil haram. Jadi ibu jangan pesimis. Terus berdoa. Hajar. Biarkan doa kita bertarung dengan takdir kita. Setuju? Anak itu takdir bagi kita. Lawan ku doa. Tong dicarekan pelong. Kayak ibu tiada, ibu renta, ibu tua. Dia yang akan berbalik ke kita. Banyak kisah tentang ini. Jadi ibu jangan pesimis. Wala tahinu wala tahjanu wa antum alauna in kuntum mu'minin. Selama kita beriman, Allah angkat derajat doa-doa kita untuk anak kita. Sok yang berikutnya nih. Nah, jadi jangan bosan ngedoain ya bu ya. Terus pokoknya doain aja. Transaksi sedang diproses. Jadi suatu saat pasti akan ada hasilnya ya dari doa-doa kita. Semua akan indah pada waktunya. Pada waktunya. Okay. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Si bapak-bapak. Selanjutnya tadi yang kedua, oh dari ibu ya, ya dari disebutkan nama dan asal ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Kang Ustadz, ya Kang Ustadz, assalamualaikum. Saya Bu Nina dari Muara Rajun. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti tanggal 23 ketemu sama Amin. Bu Nina lagi ya. Amin. Ini berkaitan dengan anak itu adalah kekayaan yang paling berharga buat kita ya Pak Ustaz. Indah khairu sawawa wa indah khairu amala. Betul kata ya. Allah pun demikian. Kan. Jadi apa? Jadi tabungan kalau memang investasi. Anak kita ya, anak kita didik. Tapi ada banyak orang tua karena sayangnya, karena merupakan salah satu aset dan harta bagi orang tua, cara apapun harta itu dikumpulkan, padahal seperti yang ada di dalam surat Abasa dari mulai 33 sampai 40 ketika ditiupkan trompet ketika hari dunia sudah habis waktunya anak wa ummihi wa abihi wa sahibati, nah, itu bukan teman lagi. Nah, tidak ada bapak, tidak ada suami, tidak ada ibu, tidak ada anak. Jadi semua mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Tolong Ustadz, bagaimana itu relevansinya? Siap. Terima kasih. Di Abasa demikian, di Al-Baqarah pun demikian. Wattaku yauman la tazzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha wa la yu'adu minha syafa'atu wa la yu'adu minha adlu wa la hum yunsarun. Satu ketika ada hari di mana hari itu sibuk sekali. Anak lari dari ayahnya, istri lari dari suaminya, seperti Nuh lari dari Kanaan, Ibrahim lari dari bapaknya karena takut diminta pertanggungjawaban. Lut lari dari istrinya. Ini akan terjadi. Maka anak itu orang lain yang ada di rumah kita, sehingga namanya titipan. Bagaimana menyikapinya? Ada Nabi yang diuji untuk membunuh rasanya kepada anak Ibrahim. Lihat At-Taubah 24. Kul in kana abaukum wa azwajukum wa abnaukum, ada 8 di sana. Katakanlah barang siapa yang lebih mencintai ayah-ayahnya, istri-istrinya, anak-anaknya, berarti musuh, Bu. Makanya jangan terlalu pakai rasa ke anak mah, mencintai dan membencinya karena Allah. Karena banyak orang tua yang kalah sama anaknya. Hati-hati, anak mah yang hancur mah manja we, Bu. Nanti pas enggak ada malikan ke orang. Tapi beda ketika anak ini dilatih sederhana, bersahaja, dia feedbacknya akan perhatian ke kita. Ini tadi teh ya, tergantung cara mendidiknya. Maka anak itu titipan. Persamakan frekuensi keyakinan kepada Allahnya. Mereka menghormat kita bukan karena kita membiayai mereka. Ini perintah Allah. Nah, kamu harus hormat kepada ayahmu, cek bapana kudu hormat kepada ibumu, bukan karena ibumu menyusui dan menafkahi. Perintah Allah. Selesai. Nanti hitung-hitungan, kalau dihitung nyusui jeung moal kabayar deui. Nah, akhirnya jadi musuh nanti di akhirat. Pertanyaannya, mau dibawa kemana amanah yang satu ini? Itulah relevansinya, Bu. Next. Iya, terima kasih. Pemberian goodie bag dulu, Ibu, silakan boleh berdiri sebentar. Oke, pertanyaan ketiga tadi dari Ibu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Hida dari Tubagus. Saya mau nanya, bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur ini, anak sepertinya udah berkarakter pemarah, suka ngambek, terus jadi dia nurutin apa yang kita ini gitu Pak Ustadz. Kan kita berusaha buat jadi yang baik, cuman kalau udah terlanjur seperti itu kita harus bagaimana begitu Pak Ustadz? Berusaha kan didikin. Jangan pesimis, Bu, ada treatment keren nih. Anak saya pemarah yang paling gede. Ibu mau meluluhkannya? Sering-sering baik bawa main ke rumah yatim. Gaulkan sama mereka. Kamu minta doa yatim. Lembutkan hatinya, karena anak ini punya Allah. Sama naklukin barudak baung ku budak yatim, Bu. Doain ya kakak kamu tuh. Dan mereka melihat, kamu punya ayah, kamu punya ibu, lihat mereka, teman-temanmu nah. Ini psikologi banget ya Bu ya. Kenapa saya sayang yatim? Satu ketika life is never flat, hidup gak pernah lurus. Satu ketika anak minta jajan, lalu ayahnya gak ada uang, ibunya gak ada uang, apa yang ibu rasakan? Kalau itu terjadi di rumah tangga kita, wani jeng maokna cek ibu teama, kerbudak mah, untuk boga agama. Lalu saya lihat anak yatim, pertanyaannya, kepada siapa mereka meminta jajan ketika mereka ingin jajan? Maka anak saya yang kurang bersyukur, dibawa ke taman yatim. Akhirnya dia jadi nabung buat mereka. Jadi amakna leungit sorangan, Bu. Itu yang tersederhana yang pernah saya lakukan. Coba minta doa anak yatim supaya si kakak tegede amak teuing. Mun aya secara herbal biar anak enggak sering marah, beres CTM cina sare we tuluy. Kan eta mah teu meunang ekstrim. Sarekeun moal bener, slipkeun moal alright. Next. Dibawa wisata rohani ya Bu ya, ke rumah yatim, biar hatinya lembut. Sering-sering diingatkan kepada kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu dari Kopo, ingin bertanya Pak Ustadz, pertanyaannya sih sederhana, itu bagaimana hukumnya dengan proses melahirkan dengan sesar? Tapi dokter udah misalnya boleh lahiran normal itu bagus segala macam, tapi kita pilih jalan sesar karena pingin tanggalnya supaya sama dengan hari ulang tahun mamahnya atau papanya, itu dalam Islam hukumnya seperti apa? Kemudian yang kedua, hukum tentang keluarga berencana atau kontrasepsi itu hukumnya seperti apa? Apakah haram atau diperbolehkan? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan yang kekinian. Bagaimana hukum sesar karena dilakukan untuk kepentingan tanggal saja seperti Krisdayanti tempo hari. Hayang tanggal 12 jam 12 nya tahun 2012 2000 na eta teu matching eta. Nya teu bisa 12 kabe. Teu nanaon Bu, ngananaonan. Surat Luqman ayat terakhir, urusan kelahiran mah mistis, tidak ada yang wa ma tadri bi ayyi ardin tamut, urusan kematian, urusan kelahiran, wa ma ya'lamuna ma fi arham, tidak ada yang diberikan pengetahuan tentang apa yang ada di dalam lahir, termasuk kelahiran. Saya anak perempuan 3 Bu, tiap adian, tiap mau punya adik dari anak saya yang kemudian-kemudian, saya selalu USG, toong Bu, USG. Meli baju teh kelalaki kabeh brol teh awewe. Eta surat Luqman ayat terakhir, urusan kelahiran rahasia Allah. Bagaimana hukum sesar karena disesuaikan tentang ai siap mah resikona, belum saatnya dilahirkan geus dilahirkan karena semua harus alamiah. Beda lagi kalau sesarnya medis disebabkan ada gangguan di rahim misalkan bla bla bla bla. Nah dikompersi dengan hukum KB, ai KB boleh? Boleh selama ada alasan. Sian rendai teing Ustad, boleh jaga jarak batas kelahiran. Yang jadi haram dari KB itu ketika kita ber-KB takut anak nggak makan, atau ngesinggung Allah. Nisa ukum harsul lakum, perempuanmu adalah ladang bagimu. Ya, annasi tumpah tuhar sakum, datangi dari mana kau suka. Awas kita teh ladang Allah. Rek di pelakanan naon, terus pelakanan diruksak. Kalau kepentingannya medis, ada gangguan, ada apa, mengatur jarak kelahiran, sok boleh. Nu tidak boleh mah melakukan kontrasepsi atau melakukan program KB, dikhawatirkan anak tidak terbiayai, tidak terberikan makan, itu yang jadi masalah akidah, jadi musyrik. Banyak, kalau prinsip orang dulu banyak anak banyak rejeki. Tak saya mah resep loba budak teh nyage lain ti indung nu eta. Budak saya mah tilu cikal kabeh, keren kan? Next. Udah berapa orang teh? Itu atau ini? Udah 3 orang, 4 orang? 5 tadi. Tinggal satu lagi ya? Sok. Ini apa ya? Yang tadi yang kelima tuh ini ya? Bukan yang ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa dari Antapani. Tadi kan kata Ustadz Evi dalam mendidik anak itu harus adil. Tapi ada beberapa kasus yang kita lihat kadang ada orang tua yang menganakmaskan. Oh, iya. Nah itu bagaimana cara kita menghindarinya? Karena saya baru punya anak satu, nanti takutnya kedepannya nambah anak, takut seperti itu. Dan yang kedua, jika menghadapi orang tua yang misalnya saya bukan si anak emasnya, cara saya menghadapi sebagai anaknya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Setiap orang tua punya insting, punya garijah. Pastilah 3 anak ayah anu beda mah. Komo katu cikal mahnya. Itu mah insting Bu, fitrah seorang orang tua. Pasti anu dibedakan. Cuman ini akan jadi masalah kalau terlalu di-show up, diperlihatkan. Rubah caranya. Jadi bukan tidak memperlihatkan kasih sayang kita, takut adiknya cemburu. Ngomong ke indungnya, setelah emang meni usia ayah segala dibeliin, tahu lah sampai ada kecemburuan itu muncul, lalu merasa ada yang dianakmaskan. Jadi ada urusan private di belakang. Karena adil di dalam mendidik anak bukan harus disamaratakan. Si teteh 20, adiknya 20 salah. Teteh 20, adiknya 15 ribu, si bungsu 5 ribu. Jadi ketika ada insting nyaah ke anak dari yang ada, itu mah insting, nikmati aja. Cuman cara mengaplikasikan instingnya itu jangan bikin jealousy anak yang lain. Sekarang kasusnya terbalik. Saya merasa bukan anak yang dianak emaskan. Da anak emas mah bu, mih letik, mih garing. Bala kalau mau piknik di bekalan anak emasnya. Berarti ngeskolot ibu, apa jajanan etama. Ya kita udah tahu diri, jangan jealous. Tapi sikap berbakti kepada orang tua harus sama. Da orang tua mah pasti ayawai lah. Komo ke anak perempuan mah pastilah. Nah si kakak ini jangan jealous. Itu mah insting seorang tua. Kayak karasana mah muncik bahasa mama saya mah. Pi, tong sok timurunya kasih Fitri, kasih Lisa, adik saya, kasih Iwan. Itu mah kan adik Epi terus perempuan. Nya kayak karasana mah ku Epi pas boga anak. Itu bener terasa banget. Nya jadi kakaknya kadang sok pinter. Ya ikut ya, tong si dede yang ngilu naik Grab nuturkeun. Jadi jajana wareg sorangan, jangan cerita ya sama si dede. Nah, popotoan, ayah mah tuh si teteh mah selfie lagi jajan, jadi riwe. Kan teteh gak bisa jaga rahasia, kalau mau ikut tong ditemong-temong kasih dede. Jadi siri kalau mau beliin, oh, artinya kita mencoba bijak, tidak bajak. Jadi ini proses belum selesai bu, sengaja tidak diselesaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, sengaja tidak dipanjang-panjang biar Ustaz Epi diundang lagi.